Ini dia, ada Rere Amora Monata. Haji Anan, Haji Jula Anan, kita persilakan. Yuk. Bulan yang engkau janjikan, bintang terena kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti. Terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih. Yang terima barusan, kasih banyak. Panjenengan tahu belum? Udah kenal belum yang barusan? Belum Mas Bram. Haji Amang Tokel. Haji Amang.